Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa qawlillahi ta'ala walladina tad'una min dunih la ma la yamlikuna min kitmir. Kitmir itu sudah dijelaskan berdasarkan riwayat Ibnu Abbas, ya, dia adalah selaput yang ada di kurma. Ya, kitmir al-lifafah atau boleh pakai domah al-lifafah allati takunu ala nawati tamrah. Ya, syarhu kata Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullahu taala yukhbiru ta'ala an halil mad'uwina. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang keadaan orang-orang atau makhluk-makhluk tuhan-tuhan palsu yang dijadikan tempat berdoa itu. Ya, Allah jelaskan keadaan mereka. Keadaan para tagut tuhan-tuhan palsu tersebut, ya. Minal malaika, apakah para malaikat? Malaikat garido diibadahi. Wal anbiya'i wal asnam, para nabi, para berhala ni tagut, wa ghairihima, wa ghairiha dan yang lainnya, mimma yadulu ala ajizihim wa dha'fihim, yang menunjukkan akan kelemahan mereka dan ketidakmampuan mereka dalam mengabulkan doa-doa orang yang berdoa kepadanya. Ya, yadulu ala ajizihim wa dha'fihim annahum qad intafat anhumul asbab. Ya, bahwa dinafikan dari mereka sebab-sebab allati takunu fil mad'uin, ya, sebab-sebab yang harus ada pada sosok orang yang dijadikan tempat ibadah, tempat untuk berdoa. Wahyul mulk wasama'u du'a, adanya kekuasaan mampu mendengar doa, wal qudrah kemampuan ala istijabatihi untuk mengabulkan doa orang yang berdoa kepadanya. Ufamata lam tujad hadhihi syurutu, maka kapan saja tidak didapati syarat-syarat ini, batalat da'watuhu, maka batalah peribadatan doa yang diajukan kepadanya, doa ibadah maupun doa masalah. Ya. Fa kaifa idza udimat bil kulliyah? Terus bagaimana kalau memang tidak didapati syarat-syarat tersebut secara keseluruhan? Ya. Enggak punya sama sekali kemampuan, kekuasaan mendengar doa, mengabulkan permintaan. Fa nafa'anhumul mulk, maka Allah menafikan dari sembahan-sembahan yang disembah selain Allah tersebut, ya, dinafikan kekuasaan. Ma yamlikuuna min kitmir. Mereka enggak punya apa-apa walaupun hanya dalam bentuk kitmir. Ya, kulit ari yang ada di kurma selaputnya. Ya, qala Ibnu Abbas wa Mujahid wa Ikrimah wa Atha wal Hasan wa Qatadah, kata para salaf ini, Mujahid, ya, Ibnu Abbas dan murid-muridnya, Ikrimah atau Al Hasan Al Basri. Al Hasan Al Basri bukan murid Ibnu Abbas. Ya, Qatadah, kitmir al-lifafah, boleh juga dibaca dhammah al-lifafah. Ya. Dia adalah pembalut allati takunu ala nawati tamrah, yang ada di pembalut yang ada di apa namanya, buah kurma, selaputnya, ya, selaputnya itu. Nah, waqala ta'ala kama qala ta'ala wa ya'buduna min dunillahi ma la yamlikuna lahum rizqan minas samawati wal ardi syai'an wal ardi syai'an wa la yastati'un. Ya, dan juga sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dan mereka beribadah kepada selain Allah yang tidak mampu, tidak memiliki, ya, kekuasaan untuk memberikan rezeki kepada mereka dari langit dan dari bumi sedikit pun, ya, sedikit pun mereka enggak dapat memberikan rezeki kepada mereka sedikit pun dari langit dan dari bumi, tidak pula berkuasa sedikit pun. Wala yastati'una syai'an. Qala ta'ala qulid'u alladziina za'amtum min duunillah, kata Allah, serulah mereka yang kalian anggap itu sebagai sembahan selain Allah. La yamlikuuna mitsqala dzarratin fis samawati wala fil ardh. Mereka enggak punya kekuasaan sebesar biji darah di langit dan di bumi sedikit pun. Ya. Baik. Wa nafa'anhum as-sama'u du'a'i bi qawlihi in tad'uuhum la yasma'una du'aakum illa la yasma'u du'aakum. Allah menafikan bahwa sembahan-sembahan tersebut dapat mendengar. Allah nyatakan. Ya. Allah nyatakan In tad'uhum, jika kalian berdoa kepada mereka sembahan-sembahan tersebut, ya, la yasma'u du'akum. Mereka enggak dapat mengabul, enggak mendengar doa kalian. Ya. Kemudian, wali annahum ma baina maitin wa ghaibin anhum mustaghilun bima khuliqa lahu. Ya. Baik, karena mereka berada dalam keadaan mati atau sesuatu yang gaib yang tidak tampak oleh para penyembahnya. Musakharun bima umiru bihi kal malaikah. Ya, ia ditundukkan. Ya, sibuk mengerjakan tugas yang karenanya ia diciptakan. Diciptakan untuk menjalankan tugas, semisal malaikat. Malaikat enggak ada waktu untuk mengabulkan doa orang yang berdoa kepadanya karena dia sendiri sedang, ya, menjalankan tugas-tugas Allah, enggak ada waktu bagi dia. Ya. Walau sami'u mastajabu lakum. Seandainya mereka mendengar pun enggak mampu juga mengabulkan doa kalian. Ya, li'anna dzalika laisa ilaihim. Karena yang demikian itu, ya, hak mengabulkan itu bukan pada mereka. Bukan hak mereka. Fa inna Allah ta'ala lam ya'zan li ahadin min ibadihi fi du'ai ahadin minhum. Karena Allah tidak mengizinkan seorang pun di antara hamba-hambanya untuk berdoa, menyeru salah satu dari mereka seperti malaikat. La istiklalan wala wasitatan. Tidak dengan sendirinya, tidak pula sebagai perantara. Tidak boleh berdoa kepada malaikat, ya. Atau tidak boleh juga menjadikan malaikat sebagai tempat pihak ketiga, sebagai perantara, fasilitator dalam, ya, permintaan doa si hamba kepada Allah. Kama taqaddama ba'du adillati dzalika. Sebagaimana telah ditunjukkan dalam beberapa dalil sebelumnya. Wa qawluhu wa yaumil qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Dan pada hari kiamat, sembahan-sembahan itu akan mengingkari, ya, akan mengingkari apa yang kalian sembah. Ya. Sembahan-sembahan itu akan mengingkari pada hari kiamat, mengingkari kesyirikan kalian. Naam. Fatabayyana bihadza, maka jelaslah dengan hal ini anna da'wata ghairillah syirkun, bahwa berdoa kepada selain Allah adalah kesyirikan, karena Allah sebutkan. Ya, Allah sebutkan wa yaumil qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Pada hari kiamat sembahan-sembahan tersebut yakfurun, akan mengkufuri, mengingkari kesyirikan kalian. Ya, kesyirikan kalian. Wa qala ta'ala wattakhadhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum 'izza. Kalla sayakfuruna bi'ibadatihim wa yakununa 'alaihim didda. Ya. Allah berfirman, dan mereka telah mengambil sembahan-sembahan selain Allah agar sembahan-sembahan itu menjadi pelindung bagi mereka. Kalla, sekali-kali tidak. Kelak mereka sembahan itu akan mengingkari penyembahan-penyembahnya, penyembahan para pengikutnya terhadapnya, dan sembahan itu akan jadi musuh bagi mereka, akan jadi lawan. Nah, terus, ya, sampai sini berarti wa qaulihi ta'ala wa yaumil qiyamah, ini berarti, ya. Ya. Naam, Syekh Marwan, faddal. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qawluhu wa yaumil qiyamati yakfuruna bisyirkihim. Qala Ibnu Katsirin yatabarra'una minkum. Yakfuruna bisyirkihim apa bisyirkikum? Bisyirkikum. Iya. Qala Ibnu Katsirin yatabarra'una minkum kama qala ta'ala wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamati wa hum an du'aihim ghafilun. Wa idza khushira an-nasu kanu lahum a'daa wa kanu bi ibadatihim kafirin. Qala wa qawluhu wa la yunabbi'uka mithlu khabir ay wa la yukhbiruka bi awaqibi awaqibil umuri wa maliha wa ma'aliha wa ma'aliha wa ma tusiru wa ma tasiru wa ma tasiru ilayhi mislu khabiri biha. Qala Qatadatu yakni nafsahu tabaraka wa ta'ala. Nafsahu maf'ul dari yakni. Yakni nafsahu. Tabaraka wa ta'ala fa innahu akhbara bil waqi'i la mahalatu. Mahalata. La mahalata. La budda itu maknanya. Qultu wal musyrikuna lam yusallimu lil'alimi al-khabir. Lil'alimi. Lil'alimi. Al-alim nama Allah itu kan? Oh iya. Lil'alimi al-khabiri ma akhbaru bihi an ma'budatihim. Faqalu tamliku wa tasma'u wa tastajibu wa tasfa'u liman da'aha. Walam yaltafitu liman da'aha, ada haknya enggak? Nah, liman da'aha. Walam yaltafitu ila ma akhbaru bihi al-khabiru min anna kulla ma'budin yu'adi ibaduhu abidahu yawmal qiyamati wa yatabarra'u minhu kama qala ta'ala wa yawma nahsyuruhum jami'an summa naqulu lilladhina asyraku makanakum antum wa syuraka'ukum wa zayyalnahu bainahum wa qala syuraka'uhum ma kuntum iyyana ta'budun wa kafa billahi shahidan bainana wa bainakum in kunna an ibadatikum laghafilin hunalika ila qawli hunalika tablu kullu nafsin ma aslaftum aslafat wa ruddu ila Allahi maulahumul haqq wa dhalla anhum ma kanu yaftarun akhraja ibnu jaririn anna ibni jurayjin qala mujahidun in kunna an ibni jurayh bukan jurayjin jurayhin ibnu jurayh jurayhin ha ini pakai jim saja qala mujahidun in kunna an ibadatikum laghafilin qala yaqulu dhalika kullu shay'in ka kana yu'badu min dunillahi falkayyisu yastaqbilu hadhihi al-ayati allati hiya al-hujjatu wa nuru wal burhanu wal imanu wal qabulu wal amalu fayujarridu a'malahu lillahi wahdahu duna kulli ma siwahu miman lam yaliku li nafsihi naf'an wala daf'an fatlan an ghairihi. Nah, barakallahu fiik, ahsantum. Wa qawluhu ta'ala wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, dan sembahan-sembahan itu pada hari kiamat akan mengingkari kesyirikan kalian. Kata Ibnu Katsir, ya tabarra'un. Pada hari kiamat sembahan-sembahan itu akan berlepas diri dari para penyembahnya, minkum, dari kalian para penyembahnya. Kama qala ta'ala wa man adallu, dan sebagaimana firman Allah, dan siapakah yang lebih sesat mimma yad'u min dunillah, siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang berdoa, doa ibadah, doa masalah kepada selain Allah, mala yastajibu lahu. Ya. Siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sembahan-sembahan Allah yang tidak dapat mengabulkan doa orang yang beribadah padanya? Iyalah ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat enggak bisa ngabulin. Sampai hari kiamat. Wa hum an du'aihim ghafilun, sedangkan mereka yang disembah ini pun lalai dari memperhatikan doa yang ditujukan pada mereka. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da'a wa kanu bi ibadatihim kafirin. Dan pada hari kiamat nanti ketika manusia dikumpulkan, niscaya sembahan-sembahan itu menjadi musuh bagi para penyembahnya. Ya. Baik, Nyi Roro Kidul akan jadi musuh bagi para musyrikin yang menyembahnya. Ya. Kemudian wa kanu bi ibadatihim kafirin, dan mereka akan mengingkari peribadatan yang diberikan kepada mereka dari orang-orang beribadah padanya. Inilah ya kesengsaraan yang double berlipat ganda yang akan didapatkan oleh para musyrikun penyembah selain Allah. Mereka mengharapkan ya sembahan mereka dapat mengabulkan doa mereka, enggak dapat. Dapat melindungi mereka, enggak dapat. Dapat memberikan manfaat, melindungi dari mudarat, enggak dapat. Di dunia enggak dapat. Di dunia diponis syirik, di akhirat neraka kekal, kafir selama-lamanya mereka karena mereka musyrikun kalau enggak tobat mereka, dan kemudian di akhirat ya dimusuhi oleh togut-togutnya, iya dan billah. Ya. Dan Allah mengabarkan, enggak ada yang bisa mengabarkan seperti ini kecuali Allah, karena Allah yang paling tahu tentang hari kiamat dan hakikatnya. Ya barakallahu fiik. Wa qala ta'ala wa qawluhu wa la yunabbi'uka mislu khabir, enggak ada yang dapat mengabarkan kamu seperti ini kecuali Allah Al-Khabir, yang maha tahu. Ya. Yang maha mengetahui. Wa la yukhbiruka bi awaqibil umuri, enggak ada yang dapat memberikan keterangan pada kalian tentang akibat-akibat perkara ini, wa ma'aliha, ya, dan kesudahannya, wa matasiru ilaih, ya, dan apa yang dampaknya tersebut, mislu khabirin biha, seperti Allah Al-Khabir yang maha mengetahui di sini. Kata qala Qatadah itu, kalau Qatadah yakni nafsahu tabaraka taala, kata Qatadah di sini Al-Khabir adalah dia sendiri Allah tabaraka taala. Fa innahu akhbaru bil waqi' la mahalatu akhbaru, karena Allah ya ya akhbaru bil waqi' la mahalata, ya. Allah yang maha tahu tentang kejadian ini, pasti itulah mahalata la buddha. Qultu, kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, wal musyrikun, kaum musyrikun ma lam yusallimu bil ali lil alim al khabir, ya, mereka tidak menerima apa yang dikabarkan oleh Allah al alim al khabir, ma akhbar bihi, dari apa yang Allah kabarkan, an ma'budatihim, tentang sembahan-sembahan mereka yang enggak bisa ngapa-ngapain tadi, yang bakal jadi musuh buat mereka di hari kiamat. Faqalu, kata mereka, tamliku wa tasma wa tastajibu wa tashfa'u liman da'aha. Itu ya. Kata mereka, klaim mereka, oh enggak, sembahan-sembahan kami ini ya bisa memiliki apa namanya, punya kemampuan ya. Bisa kok, kata mereka. Ya. Apa punya kemampuan untuk mengabulkan gitu. Tasma, mendengar, tastajibu, mengabulkan, tashfa', bahkan dapat apa namanya, memberikan syafaat kepada orang yang berdoa kepadanya. Ya, walam yaltafitu ila ma akhbara bihi al-khabiru, mereka enggak mau menoleh, enggak mau memperhatikan apa yang telah dikabarkan oleh Allah yang maha khabir, yang maha mengetahui, min anna kulla ma'budin yu'adi 'abidahu yaumal qiyamati wa yatabarra'u minhu, bahwa semua sembahan-sembahan yang disembah selain Allah itu akan menjadi musuh bagi para penyembahnya pada hari kiamat kelak nanti, dan akan berlepas diri dari para penyembahnya. Kama qala ta'ala, wa yauma yahsyuruhum jami'a thumma naqulu lil ladina asyraku makanakum antum wa syuraka'ukum fazayyalna bainahum wa kanu syuraka'uhum ma kuntum iyyana ta'budun. Ya, ingatlah pada hari kiamat, ingatlah pada suatu hari ketika kami mengumpulkan manusia semua, kemudian kami berkata kepada orang-orang yang menyekutukan Allah, ya, antum makanakum antum wa syuraka'akum, kalian tetap di situ, tetaplah kalian dan sekutu-sekutu kalian di tempat itu. Fazayyalna bainahum, kami pisahkan di antara mereka. Ya, wa qala syuraka'uhum, dan sekutu-sekutu mereka berkata, ya, ma kuntum iyyana ta'budun. Ini togut mengatakan, kamu enggak pernah nyembah kepada aku kok. Nah, padahal di dunia dulu penyembahnya menyembah dia, tapi ya ini nanti togut-togutnya mengatakan, ma kuntum iyyana ta'budun, kalian enggak pernah menyembah kami. Fakafa billahi syahida bainana wa bainakum in kunna an ibadatikum laghafilin. Ya. Dan cukuplah Allah menjadi saksi antara kami dan kalian bahwa kami tidak tahu menahu, kami gofil, kami lalai tentang penyembahan kalian terhadap kami. Hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat. Ya, di situ di padang mahsyar tiap-tiap jiwa merasakan pembalasan dari apa yang telah dikerjakannya dahulu. Waraddu ilallahi maulahum alhaq. Ya. Dan mereka dikembalikan, waruddu, mereka dikembalikan ya kepada Allah pelindung mereka yang sebenarnya. Wadalla anhum ma kanu yaftarun, dan hilanglah, lenyaplah, dolu, hilanglah dari apa yang mereka dustakan, yang mereka ada-adakan. Akhraja Ibnu Jarir, Ibnu Jarir At-Tabari meriwayatkan, mengeluarkan hadis dari Ibnu Jurayj, qala ya. Qala, ia mengatakan, qala Mujahidun, Mujahid berkata, in kunna an ibadatikum laghafilin, ya. Bahwa kami tidak mau tahu menau, kata togutnya, kami lalai dari apa yang dari persembahan kalian kepada kami. Ya, kata Mujahid, qala yaqulu dzalika kullu syai'in kana yu'badu min dunillah. Bahwa yang mengucapkan tentang ini adalah setiap yang disembah selain Allah. Semua yang disembah selain Allah akan mengingkari ini. Ya, akan mengingkari siapa aja, baik tagut maupun yang bukan tagut, ya, karena tidak semua yang disembah selain Allah tagut, ya. Kayak nabi, rasul, malaikat, wali, orang soleh yang disembah, mereka enggak ridho diibadahi. Kan definisi tagut, mayu abadu bin dunillah wa huwa radin. Ya, Nabi Isa enggak ridho. Ya. Nah, yang dikatakan ridho itu siapa? Yang enggak ada pengingkaran. Ya. Patung disembah, enggak ada pengingkaran, tagut. Tagut. Ya. Terus ada, ya, togut di dunia mengatakan, kalau saya mati nanti jadikan kuburan saya sebagai tempat wasilah doa kalian. Ini di dunia aja dia udah jadi togut. Ya, di dunia aja dia udah jadi togut, masih hidup jadi togut. Ya, nanti pas mati jadi togut lagi. Dia nganjurin gitu. Kalau patung dibuat dari semen, enggak pernah nyuruh. Ya, enggak pernah nyuruh, "Eh, sembah saya nanti ya, saya enggak ada." Tapi dikatakan togut. Tapi barakallahu fik. Makanya salah satu definisi tagut tapi man da'a ila ibadati nafsihi. Siapa yang mengajak orang lain untuk beribadah padanya. Ini tagut. Fir'aun tagut. Ya. Ini jadi tagut nih, terus dia mati, kuburannya dijadikan tempat ibadah, jadi tagut lagi. Allah Akbar. Ini paling parah nih dibandingkan, ya, patung-patung di zaman Nabi Ibrahim. Patung-patung di zaman Nabi Ibrahim enggak pernah ngajak orang lain untuk nyembah dia. Tapi para tagut di dunia yang berwasiat, kalau saya mati nanti jadikan kuburan saya sebagai wasilah doa kalian kepada Allah. Ah, ini tagut. Ya, di masa hidup maupun matinya. Iya dan tidak. Fal qayyisu, maka orang yang qayyis, orang yang pintar, orang yang cerdik, yastaqbilu hadhil ayati. Akan menerima semua ayat-ayat ini. Ayat-ayat ini semua yang dinafikannya peribadatan yang diberikan pada selain Allah. Allati hiyal hujjah wan nur wal burhan. Yang ini adalah hujjah. Ya, ayat-ayat itu adalah hujjah, nur, cahaya, petunjuk. Bil iman, dengan penuh keimanan dia terima. Wal qabuli, dengan penuh penerimaan. Wal amal, dan dia amalin. Artinya dia enggak akan beribadah kepada selain Allah, berdoa pada selain Allah, Allah kabarkan. Yang berdoa ini, yang dijadikan tempat doa, enggak mampu kok. Enggak punya kekuasaan untuk ngabulin, enggak bisa ngabulin, enggak bisa dengar, kalaupun dengar, enggak bisa ngabulin. Ya. Fa yujarridu amalahu lillah, maka dia akan mentajrid, yujarrid. Dia akan memurnikan amal-amal dia hanya untuk Allah Ta'ala. Duna kulli ma siwa, bukan kepada semua selain Allah, mimman la yamliku li nafsihi naf'an wala daf'an. Ya. Ya. Dari segala sembahan selain Allah itu yang enggak punya manfaat untuk dirinya sendiri maupun menolak mudarat untuk dirinya sendiri. Fadlan an ghairihi, apalagi untuk diberikan kepada orang lain. Buat diri dia sendiri aja enggak bisa. Nah. Wa fi sahih. Kemudian qala al-musannif. Dalam riwayat Bukhari Muslim. Wa fi sahih, dari sahih, sahih Bukhari Muslim maksudnya. An Anasin, dari Anas radhiyallahu anhu, qala syuhhan nabi. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam syuhha, terluka. Kalau syuhha itu terluka di kepala. Hah? Eh, bukan syuhha, apa syujja, kalau syuh pelit ya. Afwan. Syujjan nabi. Syujjan nabi itu terluka pada hari kiamat di bagian kepalanya. Yauma Uhud, hari kiamat. Yauma Uhudin. Pada hari perang Uhud. Wa qusirat ruba'iyatuhu. Dan ruba'iyah beliau, gigi gerahamnya pecah karena terlempar oleh musuh. faqal, maka beliau bersabda, fa kaifa yuflihu qaumun shajju nabi shajju nabiyahum. Ya, kata Nabi, fa kaifa yuflih, bagaimana bisa beruntung suatu kaum, aqwamun, kaum-kaum yang mereka melukai nabi mereka. Ya, panazalat, maka turunlah ayat. Ya, turunlah ayat dari Quran, laisa laka minal amri syai, bukan urusan engkau sedikit pun untuk menyatakan mereka beruntung atau tidak beruntung. Ya. Jadi dalam hadis ini Nabi mendoakan keburukan, ini Nabi loh, Rasulullah SAW, untuk mereka karena mereka telah melakukan ya, kejahatan yang luar biasa kepada Nabi SAW dan para sahabat. Namun walau bersama dengan hal ini ya, Allah tetap aja menegur Nabi SAW atas doanya tersebut, yang seakan-akan Nabi mengatakan ada kepastian bahwa orang-orang yang melukai Nabi ini gak akan beruntung selama-lamanya, padahal orangnya masih hidup ya. Taib. Kan Nabi doakan laknat untuk orang-orang itu, sebagaimana nanti Nabi doakan Allah mal'an fulanan wa fulanan. Ya, doa kunut, ya Allah laknatlah si fulan. Gitu. Nah, beliau mendoakan siapa nih? Orang kafir nih. Ya Allah laknatlah Safwan bin Umayyah, Suhail bin Amr, Al-Haris bin Hisham. Ya, semoga dijauhkan dari rahmat Allah, dilaknat ini. Safwan bin Umayyah, Suhail bin Amr, dan Al-Haris bin Hisham. Tiga-tiganya dapat hidayah. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Laisa laka minal amri syai'." Bukan urusanmu dalam hal ini sedikit pun. Ya. Tayy barakallahu fik. Ya, syahidnya di sini di mana sih? Hah? Syahidnya berarti apa? Kalau Nabi aja berkeinginan agar ketiga orang ini dilaknat, dijauhi dari rahmat Allah, dan tentu juga keinginan para sahabat karena tiga orang ini yang menjadi aktor utama terlukanya Nabi dan banyak para sahabat di perang Uhud. Tiga orang ini pentolan musyrikin. Ya. Namun ternyata Allah punya rencana. Karena Allah sudah takdirkan tiga orang ini akan dapat hidayah dan masuk Islam. Jadi Nabi aja ini Nabi loh, Rasulullah SAW yang udah Isra Mi'raj ke langit sekali. Hah? Nah gimana yang lain, Syekh Abdul Qadir Jilani? Mau dijadikan tempat berdoa. Nah, taib, Pak Yusuf Tafadhal dibaca. Syarah. Bismillah. Qala rahimahullahu ta'ala, asyarhu qawluhu fis sahihi ay as-sahihaini allaqahu al-Bukhari an Humaidin wa an Sabitin an Anasin wa wasalahu Ahmadu wa Tirmidhi wa an-Nasai an Humaidin an Anasin bihi wa wasalahu Muslimun an Sabitin an Anasin wa qala ibnu Ishaqin Ishaqa wair munsarif alamiyah ma'al ujma. Wa qala banu Ishaqa fil Maghazi haddatsani Humaid at-Tawili. Humaidun at-Tawilu. Humaid at-Tawailu. Tawilu. Tawilu an Anasin qala kusirat ruba'iyatun nabiyyi. Ruba'iyah. Ruba'iyatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin wa sujja wajhuhu faja'alad dam wasujja wajhahu wasujja wajhahu kalau antum wasujja wajhuhu wasujja wajhuhu faja'alad dammu yasilu ala wajhihi waja'ala yasmahu dam yamsah yamsah waja'ala yamsahu damma. Wahwa ya, kalau dam mim tidak tasdid. Dam. Dama, dama. Gitu aja. Wahwa yaqulu kaifa yuflihu qaumun khadabu wajha nabiyihim wahwa yad'uhum ila rabbihim fa anzalallahu al-ayata. Qauluhu sujja an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala Abu Sa'adati as-sajju fil ra'si khosotan fil asli wahuwa ayyadribahu wahuwa ayyadribahu bisyai'in fayajarohahu fihi fayajarahuhu fayajarahuhu fayajarahuhu fayajarahu, enggak, hanya satu, haknya satu antum, fayajarahuhu fayajarahuhu fihi wayasqahu summa wayasukkuhu wayasukkuhu summa tu'milu fi tu'malu summa tu'mila fi ghairihi minal a'dha'i. Wa dzakara ibnu Hisam min hadisi Abi Su'aidil Sa'idin Al-Khudri Abi Sa'idil An Sa'idil Khudri Sa'id Abu Sa'id Al-Khudri min hadisi Abi Sa'idil Sa'idil Khudri anna Utsbatub anna Utsbatabna Abi Waqqasin huwa alladhi kasara rubaiyatun usira kasara ya kasara rubaiyatun nabiy sallallahu alaihi wasallam as-safala as-sufla as-sufla wa jaraha shifatahu shafatahu shafatahu al-ulya wa anna Abdullah ibn Shihab az-Zuhri huwa alladhi sajjahu fi wajhihi wa anna Abdullah ibn Qomi'ati zarhahi jarhihi fi wajhihi mana Qomi'ati zurhihi. Oh kok itu beda ya, wa anna Abdullah ibn Shihab az-Zuhri huwa alladhi sajjahu fi fi jabhatihi. Oh, sini wi fi wajhihi fi wajhihi. Oh ya, lihat fi nusakh Fathul Majid al-makhthutah wal matbu'ah waj ayah fi wajhihi. Nah, kalau di saya jabhatihi ada di footnote. Ya, di footnote ada wajhihi. Ya, terus wa anna Abdullah ibn Qomi'ati Qomi'ata. Oh, Qomi'ata zurhihi jarahahu. Oh, jarahahu fi wajnatihi. Wajnatihi. Nah, wajnah. Fi wajnatihi. Qad khalat fada khalat fada khalat fada khalat khalaq halqatani halqatani min hilakil min hilak min hilak. Jangan dibaca hilak ya. Min hilakil migfari migfar hilakil migfar migfar ya min hilakil migfari fi wajnatihi wa anna malika bna Sinan sinani massa adam addama min wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam apa ini wazdarahu wazdarahu afwan bukan wazdaradahu wazdaradahu faqala lahu lan tamassaka tamassaka an-nar an-nar taib barakallahu fiik. Anam, tafadhal. Baik, wa qawluhu fi sahih, kata Syekh Muhammad bin Abdullah fi sahih, kalau kita dengar fi sahih seakan-akan ini hanya sahih Bukhari atau sahih Muslim. Padahal kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, ai fi sahihain. Maksudnya di kedua kitab sahih Bukhari atau sahih Muslim, bukan hanya di salah satunya. Kalau disebutin fi sahih indal itlaq secara mutlak, berarti itu yang dimaksud yuradu bihi sahih Bukhari. Tapi ini yang benar adalah sahihain. Alaqahu al-Bukhari. Bukhari memualakan. Paham enggak memualakan itu maksudnya apa? Menyebutkan tanpa sanad. Langsung disebutkan dari Anas bin Malik. Biasanya kan Bukhari hadatsana fulan an fulan an fulan an fulan. Nah, namun bukan berarti hadis ini munqati yang ya dulu ala dha'fihi yang menunjukkan berarti dhaif hadisnya. Lah. Ya. Ibnu Hajar punya buku sendiri hadis-hadis dalam Sahih Bukhari yang mu'allak yang disebutkan tanpa sanad disebutkan oleh Ibnu Hajar sanadnya secara lengkap mutasil. Ya, cuman Bukhari mungkin ingin meringkas saja. Ya, itu maksud alaqahu menyebutkannya tanpa sanad mu'allak. An Humaid an Sabit an Anas dari Humaid dari Sabit dari Anas Anas bin Malik. Nah, wa wasalahu Ahmad wa Tirmidzi wa Nasa'i. Sedangkan Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Imam An-Nasa'i wa wasalahu artinya menyebutkan sanadnya secara mutazil, mausul ini. Ya, an Anasin dari Humaid sampai kepada dari Anas bin Malik. Wa salahu Muslimun an Sabit an Anas. Kalau Muslim meriwayatkannya secara mausul dari Sabit dari Anas. Qala Ibnu Ishaq fil Maghazi, kata Ibnu Ishaq di kitabnya Al-Maghazi. Ya. Ini kitab tentang peperangan-peperangan yang ada di masa Nabi SAW. Haddatsani Humaid At-Tawil. Humaid At-Tawil menceritakan sebuah hadis padaku dari Anas bin Malik qala kusirat raba'iyatun Nabi, gigi geraham Nabi itu patah hancur. Ya. Yauma Uhudin, pada hari perang Uhud, wasujja fi wajhihi. Ya, dan terluka, atau kalau dalam cetakan yang lain wajhuhu. Wasujja wajhu. Kepala beliau, wajah beliau terluka. Terluka. Faja'ala dam yasilu ala wajhihi. Ya, maka mulailah darah mengalir. Ya, darah mengalir di wajah beliau. Faja'ala yamsahu dama. Ya, kemudian beliau mengusap, menyeka darah tersebut, ya, dan beliau bersabda, "Kaifa yuflihu qaumun khadabu wajah nabihim?" Gimana coba akan beruntung suatu kaum yang melukai wajah nabi mereka? Wa huwa yad'uuhum ila rabbihim, padahal nabi tersebut mendakwahkan mereka, mengajak mereka kepada Rabb mereka. Fa anzalallahu al-ayata, maka Allah menurunkan ayat ini. Ya, laisa laka minal amri syai', bukan urusanmu sedikit pun dalam hal ini. Wa qauluhu sujjan nabi terluka, qala Abu Sa'adat, kata Abu Sa'adat, sajja fir ra'si. Kalau sajja itu maksudnya terlukanya itu di kepala. Khosatan fil asal, secara asalnya terlukanya itu di kepala. Ya, wa huwa ayadribahu bi syai'. Nah. Ya. Yaitu dia ada yang memukul kepala tadi dengan sesuatu, fajara fayajrahuhu fihi, sehingga melukainya, melukai kepala, wayasukkuhu, ya, dan kemudian menjadikannya itu syaqqah, menjadi berat gitu, menjadi mendapat penderitaan. Summastu'mila fi ghairihi minal a'da. Kemudian kalimat sajja ini, ya, sajja yasujju ini digunakan pada anggota tubuh yang lainnya. Maka boleh kita katakan, ya, misalkan kaki kita terluka, ya, sujjat qadami, kakiku terluka, gitu kan, kakiku terluka. Kemudian kita mau bilang apa lagi, sujjat yadi, tanganku terluka, boleh. Pada walaupun sajjaya sujju itu aslinya terlukanya di mana? Di kepala, tapi boleh digunakan ke yang lainnya. Ya, makanya kan yang terluka nabi itu wajahnya. Ya, wajahnya. Wa dzakara Ibnu Hisam menyebutkan dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri anna Utbah bin Abi Waqqas, ya, bahwa Uqbah bin Abi Waqqas ini pelakunya, huwa allazi kasara raba'iyatan nabi as-sufla. Dialah yang mematahkan gigi geraham nabi yang bawah. Oh ya. Wajaroha syafatah, dan melukai syafah, syafatah bibir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau diantum apa? Sufla. Al ulia apa sufla? Sufla. Nah. Diantum sufla apa ulia? Sufla. Sufla. Al ulia. Nah, yang benar bagian atas, bukan bagian bawah. Dalam cetakan yang lain, kalau di cetakan saya ada tahqiq, yang benar al-ulya, bagian yang atas. Wa anna Abdullah ibn Shihab Az-Zuhri huwa alladhi syajjahu fi jabhati. Dalam riwayat yang lain, wajah. Kalau jabahah kan ini, jabahah. Aduh, ini apa sih? Jidat. Enggak, bahasa Indonesianya apa? Masih jidat. Kening ya. Nah, dan Abdullah bin Shihab Az-Zuhri dialah yang melukai kening Nabi. Dalam riwayat yang lain, wajah. Wa anna Abdullah, ini enggak saling bertentangan ya. Karena kening bagian dari wajah gitu ya. Namun ini riwayat yang mengatakan kening ini lebih spesifik. Baik. Wa anna Abdullah ibn Qami'ah jarahu fi wajnatihi. Dan Abdullah bin Qami'ah dialah yang melukai pelipis wajah Nabi. Ya, pada khalat halqatan min hilakil mighfari fi wajanatih. Ya. Kemudian halqatan, apa namanya? min hilak, apa tuh? Sehingga masuk itu ya, dua lempengan itu ya ke pelipis Nabi, dilempar sama lempengan batu atau besi. Wa anna Malik bin Sinan masadam min wajhi Rasulullah SAW wasdarodah. Ya. Kemudian Malik bin Sinan menyeka darah dari wajah Nabi SAW. Ya, disekanya. Faqalalah, kemudian Nabi bersabda, lan tamassakan nar, engkau tidak akan disentuh api neraka. Masya Allah. Ya. Qala al-Qurtubi war-Raba'iyah bi fathir ra, dengan difatahkan ra, Raba'iyah wa takhfifil ya, Raba'iyah jangan di wa, iya bukan gitu, tapi dengan ditakhfif tanpa tasdid, wa hiya kullu sinnin ba'da saniyatin. Dia adalah setiap sin, setiap gigi setelah gigi yang saniyah, gigi yang berpasangan. Kalau kita apa? Graham ya. Qala Nawawi walil insani arba'u ruba'iyah. Dan manusia itu memiliki empat ruba'iyah. Oh, bukan Graham. Ah, ini yang tajam buat ini. Tuh, dua, tiga, empat. Taring. Qala al-Hafidz, kata al-Hafidz Ibnu Hajar. Ya. Wal murad annaha qusirat fa dhahaba minha falqatun wa lam tuqla' min asliha. Maksudnya gigi itu pecah ya. Fadahaba. Lalu ini hilang, patah gitu. Ah, minha dari giginya. Falqatun. Ya. Ya. Itu wa lam tuqla' min asliha. Namun enggak copot dari ininya akarnya. Ya. Qala Nawawi. Wa fi hadza, dari kata Imam Nawawi dari sini, ya, wuqul aqsaq wa wuqul asqami wal ibtila'i bil anbiya'i shalawatullahi wa salamuhu alaihim. Di sini ada pelajaran bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengalami sakit dan cobaan. Ya. Ada sakit, ada ujian ya, kepada para nabi. Bahkan ada nabi yang dibunuh. Liyanalu jazilal ajri wasawab, agar mereka mendapat pahala yang besar, ganjaran yang besar. Walita'rifa umamahum ma'asabahum, dan juga agar umat mereka mengetahui mereka apa yang menimpa para nabi tadi. Ya, wa yata'assaw bihim, dan agar meneladani para nabi ini. Qala al-Qadi, kata Qadi bin Iyad, liyu'lama annahum minal bashar tuzibuhum mihanud dunya, agar umat tahu bahwasanya nabi ini manusia biasa, mereka juga mendapatkan ujian-ujian di dunia. Wa yatra'u ala ajsamihim ma yatra'u ala ajsamil bashar. Ya. Baik. Ya. Ya, wa yatra'u ala ajsamihim. Ya. Dan bahwasanya bisa menimpa juga pada tubuh nabi. Ya, apa yang menimpa pada tubuh manusia biasa. Terus Diana ini tulisannya enggak jelas. Dian tuh apa tuh? Liyataqa liyat, huruf apa tuh? Huruf apa itu? Hah? Liyatayaqanu, itu ya. Ya. Enggak jelas Diana tulisannya. Ya. Liyatayaqanu, agar mereka meyakini annahum makhluqun, bahwa nabi ini makhluk biasa. Ya, marbubun. Ya, makhluk biasa, para nabi ini marbub. Kan kalau Allah Rabb, punya kekuasaan, berarti nabi dikuasai. Allah Maha Rezeki, Maha Pemberi Rezeki, berarti para nabi diberi rezeki. Gitu, marbub maksudnya begitu. Saya bingung nerjemainnya. Pokoknya marbub itu kalau Allah Rabb, Allah lah yang punya apa namanya, yang menyembuhkan berarti Nabi disembuhkan. Allah yang mematikan berarti Nabi dimatikan. Yang menghidupkan berarti Nabi dihidupkan. Allah yang Maha memberi rezeki berarti apa, Nabi diberi rezeki. Ini Allah yang punya sifat rububiyah. Allah yang menguasai berarti Nabi dikuasai. Itu makna marbub. Iya, maf'ulnya. Maf'ulnya gimana nerjemahinnya tuh? Kan jadi panjang nerjemahinnya kan? Baik. Wala yuftatanu bima dhahara ala aydihim minal mu'jizat. Ya. Dan para nabi ini tidak diuji. Ya. Ya. Walau yuftatan, afwan. Dan juga agar umat tidak terfitnah dengan apa yang nampak dari mukjizat yang ada pada tangan nabi. Ya, jadi ketika nabi menampakkan mukjizat, umat tahu ini dari Allah, bukan kemampuan si nabi gitu. Enggak kayak tukang sihir. Karena umat tahu di lain waktu nabi terluka gitu. Ya, jadi ketika nabi menampakkan sesuatu mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah, umat tahu. Tidak terfitnah. Nah, beda kalau nabi enggak pernah terluka, enggak pernah apa, kemudian nabi dapat mukjizat dari Allah, umat akan menyangka bahwasanya nabi ini punya sifat rububiyah. Ya, nanti disembah. Wilabbisa syaitan, ya. Wilabbisa syaitanu min amrihim ma labbasahu 'alan nasara wa ghairihim. Dan akhirnya nanti setan akan mentalbis. Ya, membuat rancu dari urus dari perkara mukjizat nabi ini, apa-apa yang telah ditalbis oleh setan kepada kaum Nasrani dan selainnya. Orang Nasrani melihat Isa bin Maryam dengan izin Allah ada mukjizatnya, menghidupkan orang yang mati, menyembuhkan orang yang buta. Ya. Nah, ketika Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah, mereka menyangka bahwasanya kisah-kisah tersebut menjadikan Nabi Isa dianggap punya sifat rububiyah. Iya dan billah. Intaha. Kutu ya'ni minal gulu wal ibadah. Kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, yaitu berupa gulu, ya, berlebihan terhadap Nabi Isa, dan akhirnya peribadatan kepada Nabi Isa. Wa qawluhu yawma Uhud, pada hari perang Uhud, wa jabalun ma'rufun kanat indal waq'ah. Ya, itu gunung yang ma'ruf, ya, yang di tempat kejadian itu, al-mashhurah, yang masyhur. Fa udifat ilai, maka pada hari Uhud, disandarkan kepada Uhud, ya, syarqi al-Madinah, yang ada di sebelah timur Madinah. Qala Nabi, Uhud jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh. Uhud adalah gunung yang kita mencintainya, dan Uhud pun mencintai kita. Berarti di sini Uhud punya apa? Punya sifat mahabbah. Dia mencintai gitu. Dia makhluk gunung. Lo kan gunung semua makhluk bertasbih pada Allah. Batu. Wa qauluh, dan sabda Nabi, kaifa yuflihu qaumun shajju nabiyyahum. Gimana coba ceritanya suatu kaum akan beruntung yang melukai nabi mereka? Zada Muslim, Imam Muslim menambahkan, kasaru rabaiyatah, yang mematahkan gigi taring nabinya. Ya, wa admu wajhah. Ya. Taim. Serta melukai wajahnya. Ya. Wa qawlu, maka firman Allah, maka perkataan Anas, maka Allah Ta'ala berfirman, fa anzalallahu, maka Allah menurunkan ayat, laisa laka minal amri syai', bukan urusanmu campur tangan dalam urusan mereka ini sedikit pun. Qala Ibnu Athiyah, kata Ibnu Athiyah, ka'anna nabiyya, seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lahiqahu fitilkal hal. Ba'sun min falahi kufar Quraisyin. Ya. Ya'sun, bukan ba'sun ya. Seakan-akan Nabi SAW dihinggapi oleh ya'sun, oleh apa namanya, keputusasaan pada saat keadaan tersebut, ketika wajah beliau terluka pada hari Uhud. Ya. Min falahi kufar Quraisyin. Beliau dilandasi keputusasaan akan keberuntungan kafir Quraisy. Seakan-akan kan biasanya Nabi bersemangat antusias agar kufar Quraisy menjadi orang yang bahagia dengan beribadah pada Allah. Jadi ketika Nabi terluka, seakan-akan wah putus asa nih orang Quraisy, kurang ajar ini. Ya, faqila lahu bisababi dzalik, Maka dikatakan tentang hal tersebut, laisa laka minal amri syai', kata Allah. Enggak ada sedikit pun campur tangan urusanmu dalam hal ini. Ai awaqibul umuri biyadillah. Dampak-dampak semua perkara ini di tangan Allah. Fandi anta li sya'nika. Ya. Maka udah teruskan aja urusanmu. Wad'um ala du'a'i li rabbik. Teruslah engkau komitmen untuk terus berdoa pada Rabbmu. Qala Ibnu Ishaq, laisa laka minal amri syai', bukan urusanmu sedikit pun dalam hal ini, fi ibadi, yaitu terkait hamba-hambaku, illa ma amartuka bihi fihim, kecuali apa yang aku perintahkan kepadamu. Ya. Qala musannif, sampai sini dulu ya. Ya. Nanti ada perkataan dari Ibnu Umar. Ya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.